engkau kan tercekam. Pinjaman maut di lingkaran setan. Takut kepadanya, aku bayar bunganya, aku bayar bunganya, walau sedikit terlambat, walau sedikit terlambat, bulan depan kan terhambat, bulan depan kan terhambat. Lintah darat kan tertawa melihat engkau gelisah. Bila telah tiba saatnya kembali engkau tersiksa. Dari sekarang engkau kan tercekam. Pinjaman maut di lingkaran setan. Takut kepadanya, tak cukup bayar bunganya, walau sedikit terlambat, walau sedikit terlambat, bulan depan kan terhambat, bulan depan kan terhambat. Semua tak cukup bayar bunganya. Usaha kemana lagi? Hutangmu di sana sini. Sungguh takut kepadanya. Sungguh takut kepadanya. Tak cukup bayar bunganya. Tak cukup bayar bunganya. Walau sedikit terlambat. Walau sedikit terlambat. Bulan depan kan terhambat. Bulan depan kan terhambat. Daratkan tertawa melihat engkau gelisah.